Duri sungguh siar buat Regas. Eri Regas BPAG Johnny Coverboy. Di saat ku terjatuh semua menghilang, di saat ku terluka kamu di mana. Oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh oh Teresa, selamat siang. Heru 2 solid euro.